ya, perhatikan domirnya. Nanti akan kita domir juga harus kita rubah, ya. Jadi kalau muzakkar, contoh ini muzakkar. Domir yang ada, ya, ini contohnya adalah muzakkar, ya. Dan nanti di sana ada muannas juga, maka diperhatikan juga, diperhatikan domirnya. Taib, nabda, ya. Assalamualaikum. Ajib. Kaifa haluki? Naam bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuki? Naam, ahlan wa sahlan. Ya, jadi ini ya. Yang diganti di sini bukan cuma Turkianya saja tapi domirnya juga. Ya, domirnya juga. Assalamualaikum. Wa alaikumussalam. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuki? Ya, ma jinsiyatuki? Ana turkiyatun. Ahlan wa sahlan. Ya. Taib, al-an as-sani. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuka? Ana suriyun. Ahlan wa sahlan. Naam. Ya, sekarang gambar yang ketiga, as-surah ats-tsalitsah. Misriyatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Ma jinsiyatuki? Ana misriyatun. Ahlan wa sahlan. Taib, al-an al-akhirah. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Ma jinsiyatuka? Ana turkiyun. Naam, intahaina minat tadrib as-salis, ya. Intahaina minat tadrib as-salis. Nah, ini sebenarnya kita sudah mulai masuk ke banyak membiasakan bercakap-cakap, ya. Jadi tinggal diaplikasikan nanti di keseharian kita, ya. Tinggal kita cari teman satu orang, ya, yang mungkin bisa kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari, ya, merealisasikan, mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Naam, tayyib, al-an antakil ila at-tadrib ar-rabi. Naam, ikra'i. Naam, tarjimi. Naam, at-tadrib ar-rabi. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misali. Ya, tabadalil hiwar, saling bergantian, bercakap-cakap, ma'a zamilika, bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana contoh berikut ini. Ya, unzuru ila as-surah awalan. Ya, perhatikan dulu gambar, ada gambar peta, Turkiya, kemudian ada kalimatan, ada dua kata, ya, Badru dan Turkiya. Badru dan Turkiya. Ya, taib, kemudian perhatikan misalnya. Ya, jadi ada beberapa kata nanti yang akan diganti sesuai dengan yang digambar nantinya. Ya, diperhatikan apa yang mau diganti. Ya, mas muka. Al-jawab, ismi Badr. Min aina anta? Ana min Turkiya. Nah, ini nanti yang mau diganti. Ana min Turkiya. Hal anta Turkiyun? Naam, ana Turkiyun. Ini juga nanti yang mau diganti. Ahlan wa sahlan. Ya. Taib, di fit tadrib hunaka salasu suwar, ya, jadi ada tiga gambar di di at-tadrib ar-rabi ini. Naam, tafaddalata. Mas muka ismi bal. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta kursi, hal anta lakistani? Naam, ana Pakistani. Ahlan wa sahlan. Naam. Taib, al-an as-surah ats-tsaniya. Naam, tabadali. Mas muka? Ismi Anwar. Min aina anta? Ana min Suria. Hal anta Suria? Hal anta Suriyu? Ana Suriyu. Ahlan wa sahlan. Naam, taib, al-akhirah. As-surah al-akhirah. Mas muka? Ismi Sa'id. Min aina anta? Naam, taib. Intahaina minat tadrib as-salis, ya. intahaina minat tadrib as-salis. Al-an nantakil ar-rabi, afwan. Al-an nantakil ila tadrib al-khamis. Ya. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'azu malaika. Naam. Taib, di sini ada kata baru ya. Di sini ada kata baru, tabadalis su'ala wal jawaba ma'azu malaika. Ya, zumala'u. Taib. Zumala'u, mana zumala'u? Naam, zumala'u sinonimnya atau muradifnya ya ashabun ya, kemudian atau ya ini sinonimnya. Nah, zumala ini adalah jamak dari apa? Dari kata apa? Zamilun. Ya. Ashab jamak dari apa? Sahibun. Ya, atau apa? Kemudian asdiqa'u jamak dari shadiqun ya. Zumala jamak dari zamilun ya. Jadi zumala itu teman-teman. Ya. Zumala itu teman-teman. Naam, taib. Naam, ikra'i tarjimi. Tarjimi. Naam, tarjimi. Latihan kelima. Bergantianlah dalam bertanya dan menjawab bersama teman-teman. Naam. Taib, jadi ini melibatkan banyak orang ya. Kalau kemarin-kemarin zamil, teman, ya, shodiq, shohib, sekarang melibatkan asdiqa, ya, atau ashab, ya. Taib, sekarang kita lihat contoh, ya. Ismi Muhammadun, masmuka, ya, kemudian ismi, nah, sebutkan namanya, kemudian tanya lagi temannya, ismi, seperti itu. Kita pakai domir muzakkar, damir laki-laki. Ya, kita pakai damir laki-laki. Kalau damir untuk perempuan apa? Kalau laki-laki kan masmuka. Kalau untuk perempuan? Naam, masmuki. Sekarang kita pakai damir perempuan. Laki-laki ya. Naam, silakan. Ya. Ismi Khalid masmuka. Ismi Ahmad masmuka. Naam, ismi Amrullah ya. Baik, jadi seperti itu ya, jadi tanya ya. Jadi kalau untuk mempraktekkan itu, kalau ketemu dengan teman ya, apa namanya, yang juga belajar bahasa Arab ya, tentu kita harus sama-sama semangat ya. Kita dan teman itu harus sama-sama semangat semangat untuk mempelajari dan mengetahui bahasa Arab. Jadi kalau ketemu ya, adakanlah obrolan yang bisa melatih percakapan kita, lisan kita ya. Ya enggak apa-apa, udah tahu saling kenal namanya ya. Tapi kalau ketemu assalamualaikum ya. Masmuka ya akhi, nah, dia jawab namanya. Kemudian dia tanya, "Wa anta masmuka?" gitu kan. Terus kita nanya lagi, "Kaifa haluka ya akhi?" Terus kata teman kita, "Ana bi khairin walhamdulillah, wa anta kaifa haluka ya akhi?" Ya demikianlah. Ya membiasakan mulai dari yang kecil-kecil, yang sederhana ya. Karena insyaallah pada prinsipnya bahwa sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari hal-hal yang sederhana, ya. Sesuatu yang yang besar itu pasti dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Kata orang Arab, ya, fa innal jabala minal hasa, ya. Karena sesungguhnya gunung yang kita lihat itu, gunung yang besar yang kita lihat itu, ya, itu minal hasa, itu dari batu-batu kerikil, dari batu-batu yang kecil, ya. Jadi disitulah kita mulai membangun dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, ya. Dan insya Allah, ya, atas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan membangun sesuatu yang besar, ya. Tidak usah jauh-jauh. Saya sering contohkan ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering contohkan. Misalnya ketika kita hendak keluar rumah, kita taruh sebuah kotak di depan rumah kita. Ya, kita taruh kotak kecil di depan rumah kita. Setiap kali kita hendak memasuki rumah kita, maka ambillah ya satu batu kerikil, ya, kemudian letakkan di kotak itu, lalu kemudian kita masuk ke dalam rumah. Ya. Lalu kemudian 30 hari kemudian, kalau itu kita lakukan setiap harinya, kita keluar sebelum masuk, kita taruh satu batu kecil di depan kotak rumah kita, ya. 30 hari kemudian apa yang terjadi kalau kita istiqomah, ya, kita istiqomah melakukan pekerjaan ini, 30 hari kemudian apa yang terjadi, periksa yang ada di dalam kotak tersebut, maka di dalam kotak tersebut akan ada 30 biji batu kecil, ya. Dan bandingkan dengan orang yang tidak melakukan itu, ya, sama waktu kita dengan waktu dia habis 30 hari, ya kan. Akan tetapi ternyata kita punya 30 batu kerikil, batu kecil, sementara orang itu yang juga sama menghabiskan waktunya sama dengan kita persis, ya, tapi dia tidak mendapatkan 30 batu kecil, ya. Ya demikianlah, ya, daripada waktu kita berlalu, ya, waktu kita berlalu tanpa tidak ada artinya, maka mending kita pakai untuk kita pakai dalam hal-hal yang bermanfaat, ya, terutama untuk mempelajari bahasa Arab ini. Wallahul muwaffiq, ya. Taib, itu tadi alif, ya. Alif, ya. Sekarang kita masuk ke ba, ya. Sekarang kita masuk ke ba. Sekarang ana min Turkiya. Naam, tafadhal. Anta, ya, ini masih anta. Ini masih muzakkar. Naam, ana min Turkiya. Naam, tafadhal. Ana min Suriya. Min aina anta? Ana min Pakistan. Min aina anta? Ana min Indonesia. Ya, sekarang kita masuk ke jim. Ya. Ana Turkiyun. Ma jinsiyatuka? Naam. Tafadhal. Ana Suriyun. Ma jinsiyatuka? Ana Pakistani. Ma jinsiyatuka? Ana Indonesiyun, ya. Taib, intahaina min at-tadrib al-khamis, ya. Nanti minta tolong diulang-ulangi di rumah. Intahaina min at-tadrib al-khamis. Al-an nantaqil ila at-tadrib as-sadis, ya. Sekarang ajib, ya. Sekarang ajib. Mama Najib, ini kalimat baru, ya. Kata baru. Naam. Mama Najib. Bukan ajib bahasa Indonesia. Ya. Ajib. Baik, Mama Najib. Naam, ini fi'il. Ini fi'lul amri. Dari kata kerja, dari fi'il madhi, dari kata, dari apa, dari fi'il madhinya apa? Ajaba. Naam, ajaba. Yujibu. Masdarnya ijabatan. Ajib, ya, ini fi'il amr, ya, artinya jawablah, ya, artinya jawablah. Jadi ajib artinya jawablah, ya. Sekarang kita jawab, ya. Jadi di sini ada as'ila, ya, as'ila jamak dari soal, ya. Ada di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ada hunaka sama niatu as'ila. Jadi di sana ada 8 pertanyaan, ya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, masmuka, kaifa haluka, min aina anta, ma jinsiyatuka, hal anta pakistaniun, hal anta min surya, ma'as salama. Ah, ini semua adalah muzakkar, ya. Ini semua adalah muzakkar. Jadi pertanyaannya untuk laki-laki. Naam. Baik. Al-awwal, assalamualaikum. Ajib. Naam. Sani, masmuka? Ismi Ahmad. Naam. Kaifa haluka? Min aina anta? Ana min Suriya. Ma jinsiyatuka? Ana Suriyatun. Ana? Suriya. Naam, ana suriyun. Hal anta pakistaniyun? La, ana suriyun. Hal anta min Surya? Naam, ana min Surya. Ma'as salama. Naam, ya, ini at-tadrib as-sadis, ya. Sebenarnya Masya Allah ini sederhana ya, dan kalau ini kita hafalkan gitu kan, nggak mesti ini yang kita hafalkan, nggak, tapi kata-katanya yang kita pakai, yang hendak kita pakai bertanya, ya. Masya Allah, jadi kalau ini misalnya kita hafalkan lalu kemudian kita praktekkan, maka apa namanya, Insya Allah kita akan tahu bahasa Arab, ya. Masya Allah, di depan mata saya sendiri ya, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak teman-teman yang saya pribadi melihat ya, dari nol betul-betul tidak mengetahui apa-apa, tapi dengan semangatnya belajar bahasa Arab, Masya Allah ya, akhirnya seiring dengan perkembangan apa, seiring dengan apa namanya, seiring dengan waktu dan ijtihadnya, kesungguhannya, maka Masya Allah banyak perubahan yang saya lihat pada diri teman-teman tersebut ya. Jadi saya harapkan juga ya, dan saya doakan ya, antum di rumah juga seperti itu ya. Karena kita pengen bagaimana caranya agar supaya bahasa Arab ini betul-betul meluas di tengah masyarakat, ya. Jadi betul-betul meluas di tengah masyarakat. Jadi masyarakat itu menyadari betapa pentingnya ya bahasa Arab ini, ya. Betapa pentingnya bahasa Arab ini. Taib. Al-an nantakil ila al-qira'ah. Ya. Intahayna minal kalam. Kemarin kita sudah mempelajari al-kalam. Sekarang kita masuk ke al-qira'atu. Maman al-qira'atu? Ya. Ini kata-kata baru lagi ya. Al-qira'atu. Taib, al-qira'atu. Al-qira'atu, ini apa namanya? Isim apa? Naam. Ismul Masdar. Dari kata kerja? Naam. Kata kerjanya qara'a. Yaqra'u. Qira'atan. Fi'il amrnya iqra, ya. Baik, jadi al-qira'atu ini adalah bacaan, ya. Al-qira'atu artinya apa? Bacaan. Sekali lagi bahwa al-qira'ah ini, ya, al-qira'ah ini adalah bukan kata asli ya, tapi al-qira'ah ini ya mustaqqa dari kata kerja, diambil dari kata kerja, ya, qara'a, yaqra'u, qara'a, ya, past tense, ya, kemudian yaqra'u, present, ya, atau future gitu kan, kemudian qira'atan ini masdarnya, kemudian iqra, fi'il, amr, ya, qara'a dia telah membaca, yaqra'u dia sedang membaca, qira'atan bacaan, iqra bacalah, ya. Taib, at-tadrib al-awwal. Unzur wastami' waqra, ya. Taib, unzur, apa makna unzur? Wastami' waqra, ya, dan bacalah, ya. Taib, naam, tafaddali iqra'i. Naam, ma tarjama? Saya. Naam. Naam. Naam. Robi batu, dokter perempuan. Mahasiswa pengetahuan perempuan. Haza. Dia mereka. La, haza. Ini ismul isyara. Naam. Hari ini ini. Lil. Lil muannas ya. Taib. Intahayna min at-tadrib al-awwal. Al-an nantakil ila at-tadrib as-sani. Ya. Dha'a alamata sahihin amama al-kalimatil mutabikati fi kulli majmu'atin kama fil misal. Naam, ikra'i. Naam. Al-muta, naam. Taib, tarjimi. Al-mutabika, mana al-mutabika? Yang? Al-mutabika. Yang apa, ayo? La. Yang se? Ah, bukan yang sesuai, yang sama. Di sini kan ada dua kan? Contoh, misal lihat misalnya huwa, huwa. Ada dua kan? Nah, itu yang mau di yang sama gitu ya. Al-mutabika yang sama. Ya, naam, yang serupa, naam. Naam. Baik. Ya, unzuru ila al-misal. Jadi pertama at-tadrib as-sani. Dha alamata sahihin amama al-kalimatil mutabiqati fi kulli majmu'atin kama fil misal, ya. Jadi dha, ya. Kita lihat dulu kata barunya. Baik, dha. Ya. Mana dha? Letakkanlah, ya. Ya, letakkanlah. Kalau bahasa Inggrisnya itu put, ya. Taib. Ini apa ini? Fi'lul amri. Ya, ini fi'l amr. Fi'l madinya? Berarti kalau fi'l amr, ya ada fi'l madinya. Fi'l madinya apa? Naam. Fi'il mudhari'nya? Ya da'u. Taib, wada'a ya da'u. Kemudian fi'il amrnya? Da'. Ya. Taib, ya. Jadi, wada'a. Dia telah meletakkan. Ya da'u. Dia sedang meletakkan. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kemudian ini fi'il amr. Da' letakkanlah. Ya, perhatikan ya, jangan salah. Ada lagi satu da. Ya, ini juga fi'il. Ini juga fi'il apa? Fi'lul amri. Ya, sama fi'il madinya wada'a. Ya da'u da, ya. Jadi hati-hati salah ucap, salah makna, ya. Hati-hati salah ucap, salah makna, ya. Kalau wada'a ya da'u da itu meletakkan, ya. Tapi kalau da apa? Ya, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Leave, ya. Le, apa? Leave, ah? Apa? Iya. Let apa? Let. Ya gitu deh. Ya. Nah, ya. Da da wa da ya da uza, ya. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da ma yu, ma yari buka ila ma la yari buka. Yang mana di sini kita pakai? Yang ini apa yang ini? Da ma yari buka ila ma la yari buka. Yang yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ya. Da, ya, kata Rasulullah, tinggalkanlah ma yaribuka, apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi kita pakai yang kedua, bukan yang pertama. Jadi jangan pakai do. Kalau pakai baca do, itu maknanya berbeda. Ya, jadi hati-hati, salah ucap, salah makna. Ya, alamata, ya. Alamata, ya. Kalau berdiri sendiri kita baca alamatun, ya. Taib, mana alamatun? Atau alamat apa? Tanda. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya, sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Apa alamatnya gitu, ya, itu bahasa Indonesia. Sinonimnya tanda kalau bahasa Indonesia, ya. Taib, da alamata sahihin, ya. Jadi maksudnya alamata sahihin itu tanda apa? Checklist ya, ya. Amamal kalimatil mutawabikati. Amama mana amama? Ya, amama. Ya, ini di depan ya. Nanti insyaallah dalam ilmu nahwu, ya, dalam ilmu nahwu amama ini, ya, amama ini nanti kita sebut sebagai apa? Sebagai apa? Amama. Ya, ayo. Zarfu? Zarfu makan. La. Zarfu. Iya, sahih. Zarfu? Makan. Naam, zarfu makan ya. Zarfu makanin ya. Nah, ini nanti dalam ilmu nahu, amama ini kita sebut sebagai zarfu makan. Zarfu makan itu artinya yang menerangkan apa? Iya, menerangkan tempat. Jadi amama ini di depan. Makanya nanti harakatnya ini tidak berubah. Ya, seperti ini. Ya, ini tidak akan pernah berubah. Ya. Apapun yang masuk di depannya atau apapun di belakangnya, apapun yang masuk di belakangnya, maka dia tidak akan berubah seperti ini karena dia adalah dzaraf makan, ya. Jadi dia mansub. Ya, dia mansub, ya. Baik. Ini artinya di depan, ya. Kemudian al kalimah ma'ruf, al mutawabika, ya, al mutawabika, artinya apa? Yang serupa, ya, fi kulli majmu'ah pada setiap kotak ya di sini, ya, fi kulli majmu'ah atau kelompok, ya, kama fil misal. Taib, al-an anzur ila al misal, ya, coba lihat contohnya, huwa, hadha, hiya, huwa, al misal huwa. Hadza hiya huwa hadhihi. Antum lihat di situ di buku yang di checklist ya huwa karena dia serupa dengan yang di depannya ya. Baik, sekarang asani. Naam. Tafaddali. Baca terus. Talibun. Naam. Talibun. Naam. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Naam. Aina al-kalima al-mutabiqah? Naam, tabibatun. Taib, as-salis. Anta. Aina. Ana. Anta. Anti. Naam. Anta. Naam, al-kalima al-mutabika anta. Taib, al-rabi. Muhandisatun. Naam. Muhandisatun, ya. Jadi, al-kalima al-mutabika muhandisatun. Al-akhir. Naam, al-kalima al-mutawabika akhun, ya. Taib, intahaina minat tadrib as-sani, al-an antakil ila at-tadrib as-salis, ya. At-tadrib as-salis, ikra thumma da'ala mata khata'in bijanibil kalimati al-mukhtalifati fi kulli majmu'atin kama fil misal. Naam, ikra'i wa tarjimi. Naam. Kemudian tanda salah samping kalimat yang berbeda dalam setiap kotak seperti naam. Taib, ikra thumma da alamata khata'in, ya. Jadi di sini kalau tadi alamata sahihin checklist, sekarang alamata khata'in. Alamata khata'in apa artinya? Silang ya. Alamata khata'in dari kata khata itu kan salah, ya. Itu disilang. Ya. Kemudian bijanibil kalimati, ya. Bijanibil kalimati. Ya. Jadi bijanibil kalimati. Di sini dari kata janib, ya. Janib. Ya, di situ ada huruf di depannya, ya, harfu jarrin, ba itu harfu jarrin. Kemudian janib itu apa? Nah, di samping ya. Janib ya, itu artinya di samping, ya. Kemudian al-mukhtalifati. Ya, al-mukhtalifati. Ma mana al-mukhtalifati? Berbeda. Taib. Al-mukhtalifatu, ya. Al-mukhtalifatu ini dua-duanya apa kedudukannya ini? Apa Fahira? Naam. Ismul ya. Taib al-mukhtalifatu ya dan al-mukhtalifu. Kalau ini mu'annas ya ditambahkan ta marbuta di belakangnya. Kalau ini muzakkar al-mukhtalifatu al-mukhtalifu ya. Dalam Al-Qur'an ini banyak dipakai mukhtalifun alwanuha kadzalik ya. Dalam Al-Qur'an ini banyak dipakai kata al-mukhtalif ya. Nah, al-mukhtali afwan ini bukan isim maf'ul ya. Isim ismul fa'il. Ismul fa'il ya, pelaku. Ya, al-mukhtalif ini isim fa'il, ya. Kata kerjanya dari mana? Ya, ini fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya. Naam. Yakhtalifu. Kemudian masdarnya apa? Ya. Tapi perhatikan ya. Al-mukhtalifatu dan al-mukhtalifu ini dua-duanya isim fa'il, pelaku. Ya. Ini muannas, ini muzakkar. Artinya yang apa? Ya. Yang berbeda. Ya, yang berbeda. Nah, ini berasal dari kata kerja. Ini fi'il madhi, ya, ini yang lampaunya, ini sedangnya, kemudian ini masdarnya, kemudian ini fi'il amrnya, ya. Ikhtalaf artinya dia telah berbeda. Ya, yakhtalifu dia sedang berbeda. Ikhtilaf perbedaan. Ya. Kemudian ikhtalif berbeda lah, ya. Jadi itu, ya. Jadi kata ikhtilaf, ya, yang kita fahami selama ini, ya, ini diambil dari berasal dari fi'il madhi ikhtalafa, fi'il mudhari ikhtalifu. Naam, ya. Al mukhtalifa, ya. Al jumla al mukhtalifa fi kulli majmu'ah. Naam. Taib. Al awal. Al majmu'ah al ula. Naam. Kita lihat contohnya dulu, ya. Al majmu'ah al ula, ya. Ana talibun. Ana tali, ana talibun, ana talibatun. Hah? Yang mana? Oh iya iya, afwan ya. Al awal ya, al misal al awal. Akhun. Ya. Kemudian ba ukhtun, kemudian jim akhun, ya. Nah, kalau yang tadi yang at-tadrib as-sani itu al mutabika. Ya, al ula dan as-sania itu al muta al awal dan as-sani itu al mutabika. Al mutabika yang se yang sesuai, yang serupa. Sekarang al-mukhtalifati, yang berbeda, ya. Yang berbeda. Al-misal, akhun, ukhtun, akhun. Jadi yang berbeda adalah ukhtun. Naam, taib. Asani. Naam, ikra'i. Anti. Anti. Anta. La. Tah. Tahtaha. Yang di bawahnya, naam. Hua. Hua. Ya. Naam. Aina al-mukhtalifa? Ya. Ya, hiya, ya. Taib. Asalis. Naam. Aina al-mukhtalifa? Anta. Ah, anta ya. Taib, al-akhir. Hadha, hadhihi, hadhihi. Naam. Hadha. Hadha ya. Taib, al-an nantakil ila at-tadrib ar-rabi. Ya. Ikra' thumma dha' alamata khata'in bijanibil jumlati al-mukhtalifati fi kulli majmu'atin. Kama fil misal. Naam, ikra'i. Naam. Taib, apa perbedaan tadi as-salis, at-tadrib as-salis dengan ar-rabi? Apa perbedaannya? Kalau di atas as-salis bijanibil kalimati, di samping apa? Ah, di samping kata. Kalau di sini bijanibil jumlah, di samping kalimat. Itu bedanya. Coba lihat di atas akhun, ukhtun, akhun. Ini kalimat, kata. Tapi kalau yang ar-rabi ini bukan kalimat lagi tapi jumlah. Ana talibun. Ana talibun, ana talibatun. Naam, taib. Ibda'i. Al-asani, asani, naam. Naam. Kaifa? Naam, kaifa haluka, ya, taib. Asalis. Naam, masmuki. Taib, al-an ar-rabi. Naam. Taib, nanti ini dicontreng ya. Yang mau dikasih checklist, kasih checklist. Kemudian yang mau dikasih tanda silang, dikasih tanda silang. Ya, tapi dengan pensil ya. Jangan dengan pulpen. Kalau pensil bisa dihapus, tidak permanen ya. Taib. Sekarang kita masuk ke at-tadrib al-khamis. Kita ambil satu lagi ya. At-tadrib al-khamis. Naam, ikra'i. Naam. Latihan kelima, hubungkan antara kata yang dua. Dua kata yang sama. Naam. Jadi di sini walaupun tidak ada angka dua, ya. Tapi kalau kita sudah pelajari, kita akan tahu bahwa artinya di sini al-kalimataini itu dua kata. Ya, al-kalimataini itu dua kata. Karena dia apa? Ismul musanna. Kan kita kemarin sudah pelajari ya bahwa isim dari segi jumlah itu terbagi menjadi tiga. Ada ismul mufrad, ya, tunggal. Kemudian ada ismul musanna, ya, ganda. Kemudian ada ismul jama', ya. Ya, apa? Jama'. Ya, ini musanna. Jadi walaupun tidak ada angka dua di situ, kita akan tahu ya bahwa ini artinya dua kata. Karena al-kalimata ini berasal dari kata al-kalimah, kalimatun, kalimatani, atau kalimata ini, ya, kalimatun. Ya, jadi kalimatun satu kata, kalimatani atau kalimata ini dua kata, kalimatun banyak kata. Ya, taib. Kenapa di sini al-kalimata ini bukan al-kalimatani? Kan sudah kita pelajari juga, ya. Kenapa di sini bainal kalimataini? Kenapa bukan bainal kalimatani? Sudah kita pelajari bahwa isim musanna itu ketika dia dirafa dengan alif al kalimatani. Ketika dia mansub atau majrur, maka dinasab dan dijar dengan ya al kalimataini. Ya. Jadi itu nanti kita akan temukan kadang-kadang al kalimatani. Kadang-kadang kita akan temukan al-kalimataini, tergantung apa yang masuk sebelumnya, amil yang masuk sebelumnya. Nah, perhatikan di sini, kenapa dibaca al-kalimataini? Karena ternyata di depan al-kalimataini itu ada baina. Ya, ada baina, ya, ada baina. Baina ini dzaraf zaman, nanti kita kenal. Dzaraf zaman ini kalau masuk pada isim, maka dia isim setelahnya itu jadi majrur. Nah, alamat jarnya di sini bukan dengan kasrah karena dia musanna. Alamat jarnya dengan apa? Dengan ya, maka kita katakan sil bainal kalimataini. Ya, beda kalau misalnya saya katakan al kalimatani mufidatani, bukan al kalimataini mufidataini, tapi al kalimatani mufidatani. Kenapa al kalimatani di sini? Karena posisinya marfu. Ya, kenapa marfu? Karena dia mubtada, kan seperti itu. Ya, nah, kalau di sini dia bukan marfu posisinya, tapi dia majrur. Kenapa majrur? Karena di depannya ada baina. Baina ini dzaraf makan, ya. Dan dzaraf makan ini kalau masuk pada isim, maka isim setelahnya dijar, ya. Maka jadilah isim setelahnya itu majrur. Alamat jarnya di sini dengan apa? Dengan apa? Dengan ya, ya. Nah, isim yang ada di belakangnya al-kalimatain itu ngikut. Ya, mengikut kepada al-kalimataini. Jadi bukan al-kalimataini al-mutamatsilataini, bukan. Tapi al-kalimataini al-mutamatsilataini. Ya. Isim al-mutamatsilataini ini dia harus mengikut kepada al-kalimataini karena dia disebut sebagai sifat. Ya, sifat dari al-kalimataini. Karena dia sifat dari al-kalimataini, maka dia harus ikut ke al-kalimataini. Jadi al-kalimataini al mutamatsilataini, ya. Beda kalau misalnya saya katakan al kalimatani al mutamatsilatani mufidatani. Nah, seperti itu. Ya, itu beda karena itu marfu, ya. Al kalimatani marfu, maka sifat al kalimat al mutamatsilatani ikut kepada al kalimatani, ya, seperti itu, ya. Insyaallah kalau tidak paham sekarang, insyaallah besok atau lusa kita akan paham, ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan pemahaman kita, dan kita juga harus memaksimalkan al akhdhu bil asbab, ya. Banyak memaksimalkan usaha kita, ya. Taib. Jadi sil bainal kalimataini al mutamatsilataini, hubungkan antara dua kata yang serupa, ya. Jadi ada dua kata di sini yang serupa, ya, yang satu yang angka warna merah, kemudian yang huruf warna hijau, ya. Jadi alif anta misalnya, kemudian saya kasih contoh satu, alif awal apa namanya al awal, ya, anta, kemudian apa namanya di hurufnya itu di mana? La, di waw, ya, di waw. Naam, tafaddali. Assalamu. Naam. Naam, dia. Taib, lanjut. Naam. Dal. Naam, lanjut. Di mana? Ha. Ha, ya. Nanti silahkan di rumah dipakein pensil, dihubungkan. Naam, taib. Min. Diha. Diha, naam, taib. Iya, naam. Diba. Diba, taib. As-sabi'. Ma. Ma. Di mana? To. To, ya. Taib. Lanjut. Di mana? Di gym. Jim. Taib, tasi. Ana. Dizai. Naam, al-akhir. Hal. Di alif. Naam, di alif, ya. Taib, kita selesaikan halaman, ya, dua-dua ini, ya, sekali satu lagi, ya, tadrib as-sadis, ya. Taib, naam, ikhra'i. At-tadrib as-sadis. Naam, at-tarjamah, ma'at-tarjamah. At-tadrib as-sadis, undur wasami, wakro. Fatihan ke-6, lihatlah dan ulangilah dan bersalah. Naam. Dan dengan bersama. Wakro, naam. Dan? Dan bersalah. Naam, tafaddali. Dia tolibatun. Tar, na'ma tarjama. Huwa. Dia laki-laki, dia pelajar laki-laki. Dia seorang pelajar laki-laki. Naam. Dia tolibatun. Dia seorang pelajar perempuan. Naam, atau mahasiswi. Huwa. Ya, dia seorang mahasiswi, naam. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru pengajar laki-laki. Atau dia seorang dosen, itu bisa, naam. Taib. Dia mudarrisatun. Dia seorang dosen perempuan. Naam. Ana turkiyun. Aku adalah orang Turki. Naam. Ana min Suriah. Aku dari Suriah. Ana muhandisun. Saya adalah seorang insinyur. Naam. Ana min Pakistani. Ana min Pakistana. Ana min Pakistana. Naam. Saya dari Pakistan. Naam. Taib. Taib, ya. Intahaina min at-tajribat, ya, walhamdulillah. Wa insyaallah sanastamir ghadan, ya, ba'da subhi insyaallah. Ya, naktafi bihadzal qadar, ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.